Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Ikhwani fillahi hafizakumullah jami'an. Naam, kita lanjutkan pembahasan berikutnya mengenai pasal yang kedua. Setelah kita selesai menyebutkan pasal yang pertama, yang beliau menyebutkan bahwasannya wajibnya bagi seorang muslim, naam, atau kita semuanya untuk mempelajari 6-3 perkara yang wajib diketahui. Naam, sebagaimana, atau 4 perkara yang wajib kita ketahui, sebagaimana sudah kita lewati. Al-ilmu, kemudian al-amal, kemudian ad-da'wah, kemudian as-sabru. Sekarang masuk pasal yang kedua. Qala al-mu'allifu al-imam al-mujaddid Abu Abdullah Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi An-Najdi At-Tamimi rahimahullah ta'ala. I'lam rahimakallah annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ta'allumu hadhihi al-masail al-thalath wal-amalu bihinna. Kata beliau, i'lam rahimakallah annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ta'allumu hadhihi al-masail al-thalath wal-amalu bihinna. Ketahuilah, semoga Allah Ta'ala merahmati engkau. Nah, ini termasuk doa beliau terhadap as-sami', nah, atau orang yang mempelajari kitab ini. Beliau mendoakan kepada as-sami' atau orang yang mempelajari kitab ini. Menunjukkan kasih sayang beliau terhadap orang yang mempelajari kitab ini atau saudara yang semuslim yang sama-sama mempelajari kitab ini. Nah, kemudian kata beliau apa? Annahu yajibu ala kulli muslimin. Bahwasanya wajib setiap seorang muslim wa muslimatin, laki-laki atau perempuan, jadi orang muslim atau muslimah, wajib mempelajari ta'allum hadhil masail salas, mempelajari 3 permasalahan, wal amalu bihinna, dan juga beramal dengannya. 3 permasalahan ini apa? Ngam, beliau akan merinci dan menyebutkan nanti. Namun sebelum kita baca apa yang beliau sebutkan, kita sebutkan secara global. Bahwasanya secara global penyebutan 3 perkara ini, yang pertama berkaitan masalah apa? Masalah tauhid ar-rububiyah. Naam, tauhid ar-rububiyah. Kemudian yang kedua berkaitan masalah tauhid al-uluhiyah. Kemudian yang ketiga berkaitan masalah al-wala wal bara. Bagaimana kita mencintai, bagaimana kita membenci, naam, terhadap orang-orang kufar? Apakah kita boleh berloyalitas, kasih sayang, cinta terhadap orang kafir ataukah tidak? Kemudian bagaimana sifat-sifatnya? Naam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya, naam, di hadapan orang-orang kafir, di hadapan orang-orang kafir, naam. Jadi yang akan dibahas nanti adalah 3 permasalahan itu berkaitan masalah apa? Berkaitan masalah tauhid ar-rububiyah, kemudian tauhid al-uluhiyah, kemudian bagaimana cara al-wala wal bara yang benar. Naam, cara kita berloyalitas, kasih sayang, cinta dan juga berlepas diri dari seorang tapi dengan cara yang benar, bagaimana? Naam. Kata beliau, 3 perkara tersebut, yang pertama, al-ula yang pertama, annallaha khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamalan. Bahwasannya Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang telah menciptakan kita dan telah memberi rezeki kepada kita. Wa lam yatrukna hamalan. Nah, Allah Ta'ala tidak meninggalkan kita dalam keadaan sia-sia. Begitu saja, la yu'mar wa la yunha. Tidak diperintahkan, tidak pula dilarang. Tidak. Bahkan Allah Ta'ala menciptakan manusia itu dalam rangka sebuah hikmah yang paling besar. Yaitu apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar beribadah kepadaku. Itu termasuk hikmah diciptakannya jin dan manusia. Jadi tidak diciptakan secara sia-sia. Nah, tidak diperintahkan, tidak dilarang. Nah, bukan seperti itu. Tujuannya adalah apa? Di balik itu ada hikmah yang Allah Ta'ala menciptakan jin dan manusia. Kemudian Allah khalaqana, bahwasannya Allah Ta'ala itulah yang telah menciptakan kita. Nah, kenapa? Karena tidak ada di muka bumi ini, seluruhnya di dunia ini yang bisa menciptakan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia itu bisanya cuma mengubah. Nah, semula barang yang belum jadi, dibikin, diubah menjadi pesawat, menjadi mobil, menjadi motor. Nah, itu secara gak langsung dia yang menciptakan, tapi apa? Mengubah. Jadi ciptaan manusia dari semula tidak ada, menjadi ada, ya, seperti pesawat semula tidak ada. Pesawat, nah, kemudian juga mobil, motor, semula tidak ada. Kemudian sama manusia dibikin dari barang yang tidak ada menjadi ada. Dengan cara apa? Tahwil, mengubah saja. Jadi semula mungkin besi-besi dirangkai, disusun menjadi motor, mobil. Itu berarti manusia cuma mengubah saja. Adapun untuk menciptakan semua langsung jadi itu tidak bisa. Nah, tapi Allah Ta'ala bisa, mudah. Nah, kun fayakun. Jadi Allah Ta'ala itu ketika mau melakukan sesuatu cuma mengatakan kun fayakun. Jadi maka jadilah. Nah, wa madzalika 'alallahi bi'aziz. Yang demikian itu bagi Allah bukan perkara yang sulit. Dan kalau seandainya Allah Ta'ala itu ingin menghancurkan atau meniadakan semua makhluk di muka bumi ini, kemudian mendatangkan makhluk yang baru, mendatangkan ciptaan yang baru, itu mampu bagi Allah Ta'ala. Iya sya'yudhibkum wa ya'ti bikhalkin jadid wa madzalika 'alallahi bi'aziz. Jika Allah Ta'ala menghendaki, iya sya'yudhibkum. Jika Allah Ta'ala menghendaki, nam Allah Ta'ala akan menghilangkan kalian semuanya. Naam, iya sayyidhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid. Kemudian Allah Ta'ala mendatangkan dengan makhluk yang baru. Nah, bisa seperti itu, mungkin bagi Allah Ta'ala itu. Wa madzalika 'alallahi bi aziz. Yang demikian itu bagi Allah bukan perkara yang sulit. Tapi kalau kita tidak bisa, kita bisanya cuma mengubah saja dari yang semula ada menjadi yang lebih bagus, seperti itu. Naam. Ikhwani fillah, hafizakumullah jami'an. Kemudian berikutnya, warazakana, dan Allah Ta'ala yang telah memberi rezeki kepada kita. Enggak ada di muka bumi ini yang bisa memberi rezeki kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun, dan hanya di langitlah rezeki kalian dan apa yang dijanjikan untuk kalian. Naam, kemudian Allah Ta'ala juga berfirman, naam, innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sungguhnya Allah Ta'ala itu adalah Razzaq, Zat pemberi rezeki, dzul quwwatil matin, yang memiliki kekuatan yang sangat kuat. Kemudian juga wa ma bikum min nikmatin faminallah, dan apa-apa yang ada pada kalian berupa kenikmatan itu datangnya, munculnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma kita dituntut untuk mencari. Dituntut untuk mencari, naam, kenikmatan ini, mencari rezeki, naam, itulah yang namanya dengan usaha. Karena orang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa didasari oleh usaha itu adalah qadhun fi syariah, celaan dalam syariat ini. Kenapa? Karena tawakal itu perlu usaha. Sebagaimana seekor burung saja disebutkan dalam sebuah hadis, naam, Allah Ta'ala Rasulullah bersabda, lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulih la razaqakum kama yarzuqut thayr taghdu khimasan wa taruhu bitanan. Naam, kalau seandainya kalian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benar tawakal, niscaya Allah Ta'ala akan beri rezeki pada kalian sebagaimana apa? Sebagaimana Allah Ta'ala memberi rezeki kepada seekor burung, pagi hari pergi dalam keadaan perut kosong, sore hari pulang dalam keadaan perut penuh. Berarti apa? Perginya burung dari sarangnya, dari sangkarnya, itu menunjukkan apa? Adanya usaha. Manusia ingin dapat usaha, ingin dapat rezeki, mencari dengan cara-cara yang syar'i. Nah, dengan cara-cara yang halal, kan seperti itu. Nah, adapun pembahasan berikutnya insyaallah Ta'ala kita baca pada pertemuan yang selanjutnya bi'inillahi Ta'ala. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.